mau mengkafirkan mereka. Ya, tidak mau mengkafirkan orang kafir dengan sebab kekafiran yang jelas, yang nyata. Ya, kekafirannya jelas nyata, maka tidak dikafirkan, maka menyebabkan orang tersebut pun menjadi kafir. Karena syahadat kita, agama kita dibangun di atas nafyu isbat. An-nafyu konsekuensinya ialah membatilkan, mengkafirkan, mengingkari semua agama selain agama Allah dan pelakunya. Agamanya dikafirkan dan pemeluknya, pengadopsinya juga dikafirkan. Ini jelas. Maka orang-orang pluralisme, sekularisme, liberalisme yang mereka enggan mengkafirkan orang kafir, yang mereka enggan mengkafirkan Yahudi Nasrani, enggan mengkafirkan orang-orang kejawen, enggan mengkafirkan musyrikin, maka mereka pun dihukumi kafir. Ya, berarti dia ragu atau menentang pengkafiran dari Allah dan Rasulnya terhadap para pelaku musyrikin dan yang tadi semua itu. Nah sekarang atau yang lebih parah dari itu, yang membenarkan mazhab mereka, membenarkan segala apa yang ada di dalam Yahudi Nasrani dengan alasan Yahudi Nasrani negaranya maju, ya, negerinya bersih, negerinya tertib. Orang-orang tertipu, dia ke Jepang, lihat Jepang rapi orangnya, akhirnya dibenarkan agamanya Shinto. Dia ke Amerika, lihat di Amerika teratur, bla bla, dia benarkan agamanya, maka ini lebih parah lagi. Berarti dia membenarkan madhabnya. Nah, ini lebih kafir lagi, lebih murtad lagi. Tayib, kita baca di sini penjelasannya. Tayib, Edward, Fadal Edward. أشد من ذلك من صحح مذهبه أي من صحح مذهب المشركين وما أكثر من من يصحح مذهبهم ويدافع عنهم خصوصا اليهود. Saya sudah sering sebutin isim yang datang setelah khususan, irabnya apa? Maf'ul. Ya, dari amil yang mahdhub. Takdirnya apa? Akhussu al-yahuda. Khususan al-yahuda wan nasara. Fa fihi al-ana da'wan qa'imatun. Wa hiya ad-da'watu ila al-wahdati bainal adyani as-salasati. Kama yaz'umuna al-islamu wal-yahudiyatu. Oh, ini tabi' ke bainal adyan as-salasah al-islami gitu. Adapun kama yaz'umun itu jumlah itirodiyah la mahala lahu minal i'rab. Ngerti enggak jumlah itirodiyah? Untuk mengatakan begini. Qala Rasulullah fa'il lafaz jalalah mudhafun ilaih. Sallallahu alaihi wasallam. Salla fil madi. Alaihi jar majrur mutaalliq dengan fil madi. Waw atifah. Sallama maf fil madi. Nah ini jumlah fiil. Ya, salla alaihi wasallam itu jumlah la mahala lahu min al-i'rab. Namanya jumlah itirodiyah. Kalau bahasa kita jumlah sisipan. Qala asy-syekh hafizahullah. Hafizahullah ini jumlah la mahala lahu min al-i'rab. Jumlah sisipan, kurang lebih begitu kalau kita terjemahkan secara bebas. Nah, berarti kama yaz'umun al-islami ini tabi' ke bainal adyan as-salasah. Terus wal yahudiyyati wan nasraniyyati wa yaquluna kulluha adyanun sahihatun wa kulluhum mu'minuna billahi fala nukaffiruhum fa hadza ashaddu kufran min alladhi shakka fi kufrihim li'annahu sahaha madhhabahum faqala innahum yu'minuna billahi wa yattabi'una al-anbiya'a falyahudu yattabi'una li Musa wan nasara yattabi'una li Isa. Nah, yang lebih parah dari ini, lebih parah dari orang-orang yang tidak mau mengkafirkan orang kafir, ragu terhadap kekafiran orang kafir, adalah orang yang membenarkan mazhab mereka. Membenarkan Yahudi Nasrani dianggap itu juga benar. Ini lebih parah kafirnya. Ai man sahaha madhhab al-musyrikin, yaitu yang membenarkan madhab musyrikin. Wa ma aktsaru man yusahhihu madhhabahum. Ya, manya mata ajubiyah aktsaru fil madi. Man yaitu mausul mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Ya, yusahhihi jumlah silah mausul la mahalla lahu min al-i'rab. Dan betapa banyak orang yang membenarkan madhab mereka, wa yudafi'u anhum, dan yang membela mereka. Khususan terlebih khusus lagi al-Yahuda wa Nasara, Yahudi Nasrani. Fafihi al-an, maka dalam masalah ini saat ini dakwan qa'imatun, terdapat seruan yang sudah berlangsung. Wahia apa itu seruannya? Ad-da'watu ilal wahdati bainal adyani salasah. Yaitu seruan akan persatuan dari tiga agama, kama yazumun, sebagaimana yang mereka sangka, yaitu Islam, Yahudi, Nasrani. Kata mereka ini agama samawi, agama yang berasal dari langit, ada kitab sucinya Taurat, Injil, Quran. Enggak boleh kita saling mengkafirkan satu sama lain. Ya dan billah. Ya. Yaqulun, mereka mengatakan kulluha adyanun sahihatun, semuanya agama yang benar. Oh, gimana ini? Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah, di Al-Qur'an sudah menyatakan demikian. Telah kafir orang yang menyatakan Allah bagian dari Trinitas. Mereka enggak mau kafirkan. Ya, mereka enggak mau kafirkan. Maka orang-orang jil yang menyatakan agama Yahudi Nasrani juga benar, tidak boleh kafirkan, mereka kafir. Mereka kafir, jil. Koordinatornya siapanya, jangan ragu akan kekafiran mereka. Ini tauhid, enggak ada tawar-menawar. Ya, karena mereka telah dikafirkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Masuk ke pembatal ketiga ini. Masuk ke pembatal ketiga ini. Dan ini konsekuensi dari tauhid mengkafirkan mereka. Karena mereka membenarkan agama kekafiran. Sudah jelas Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Jelas. Innal ladziina kafaru min ahli kitabi wal musyrikiina fi nari jahannam. Bahkan Allah tutup ayat itu, ulaika hum syarrul bariyah. Masih ragu juga. Iya dan billah. Apalagi Nabi jelaskan, ya, bahwa Nabi menjelaskan di dalam hadis yang sahih, bahwa Nabi menyatakan la yasma'u bi yahudiyun wala nasraniyun summa la yu'minu billadhi ji'tu bih illa dakhala an-nar. Dalam perhatian illa kana min ashabin nar. Tidak ada seorang pun yang mendengarku, entahkah itu dari Yahudi, Nasrani, kemudian tidak mendengar, tidak beriman kepada apa yang aku bawa, kenabian yang aku bawa, melainkan dia masuk neraka. Ini jelas sudah. Masih ragu lagi Yahudi Nasrani, jangan dikafirkan. Maka mereka yang kayak begitu membenarkan, maka dia, kita mesti kafirkan dia. Ngerti gak sih? Orang-orang jil, pluralisme, sekularisme, ya, yang terhimpun dalam sepilis, sekuler, pluralis, liberalis. Itu singkatannya apa? Sepilis. Maka mereka kufar. Mereka kufar. Ya, barakallahu fikum. Wah, antum ini tukang ngapirin orang. Oh, gimana sih ini? Payah, gak paham. Ya, kulluhum, kata mereka membenarkan, kulluhum mu'minuna billah, katanya nih. Fala nukaffiruhum. Mereka beriman pada Allah, Yahudi Nasrani, maka jangan kita kafirkan mereka. Wahada asyadu kufron, maka ini lebih parah kekafirannya, minal ladzi syakka fi kufrihim, daripada orang-orang yang ragu terhadap kekafiran Yahudi Nasrani. Dia membenarkan, oh ini juga benar, subhanallah. Li'annahu shahhaha madhhabahum, karena dia membenarkan madhab mereka, agamanya. Wa qala innahum yu'minuna billahi wa yattabi'una al-anbiya'a wal yahud yattabi'una li Musa wan nasara yattabi'una li Isa. Para Yahudi beriman pada Allah, mereka mengikuti para nabi, Yahudi mengikuti Musa, Nasrani mengikuti Isa. Masya Allah. Nah, kita di kajian Syarah Fathul Islam seringkali Syekh Muhammad Syekh Al-Fauzan membawakan hadis tentang Umar bin Khattab yang memegang aurak, lembaran-lembaran Taurat, takjub. Apa kata Nabi sambil marah? Wallahi lau kana akhi Musa hayyan ma halalahu illa ayat tabi'ani. Demi Allah, seandainya akhi, saudaraku Musa masih hidup, enggak ada pilihan lain bagi dia kecuali dia mengikuti aku. Apalagi Yahudi klaim dusta mengikuti Nabi Musa. Mana ada mereka mengikuti Nabi Musa? Dusta. Betapa banyak hukum-hukum yang mereka abaikan. Paling dia ngikutin Musa, Yahudi mengharamkan babi sampai hari ini. Ya, karena Yahudi mengharamkan babi. Nasrani aja yang juhala, ya, yang mereka menghalalkan babi. Oleh karena itulah Nabi Isa akan memberantas, membunuh babi-babi nanti ketika turun. Karena mereka mengatasnamakan agamanya Nabi Isa. Ya, nanti Nabi Isa turun, menghancurkan salib, kemudian membunuh babi-babi, dan menjelaskan bahwasanya dia bukan anak Allah. Ya, sekaligus bersinergi bersama Imam Mahdi untuk membunuh Dajjal dan 70 ribu Yahudi dari Asfahan. Kemudian panakululah, kita katakan kepada mereka. Mas Arif, tafadhal. Innahum lam yattabi'u Musa wa la Isa law kanu yattabi'una fa'amanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li'anna Musa wa Isa alaihi wasallam bashara bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa mawjudun fi at-Taurati wal Injil fat-Taurati allati unzilat 'ala Musa mawjudun fiha dhikru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل والإنجيل الذي نزل على عيسى فيه ذكر محمد صلى الله عليه وسلم بل صرح عيسى عليه السلام بذلك فقال يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. من الذي جاء بعد عيسى عليه السلام؟ هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وله أسماء كثيرة. حسبك. نعم. Maka kita katakan kepada dia, orang yang membenarkan agama Yahudi Nasrani ini, innahum lam yattabi'u Musa wala Isa, mereka enggak ngikutin Isa walaupun tidak pula mengikuti Musa. Walau kanu yattabi'unahuma, seandainya mereka mengikuti keduanya Musa dan Isa, la amanu bi Muhammadin sallallahu, maka mereka pasti beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu. Karena Musa, Isa, basyara, keduanya telah memberikan kabar gembira bi Muhammadin tentang kehadiran Nabi Muhammad sallallahu, wa huwa mawjudun fit Taurati wal Injil. Dan ini termaktub, tertulis, ada, terdapat di Taurat dan Injil. Fattaurah, maka Taurat alati unzilat alai Musa, yang diturunkan kepada Musa, mawjudun, terdapat. Fiha, di dalamnya, zikru Muhammadin SAW. Penyebutan nama Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi. Dan orang-orang yang mengikuti rasul yang ummi, rasul nabi yang ummi, yang tidak bisa baca tulis, siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad SAW. Alladzi yajidunahu, yang mereka dapati maktuban, termaktub, tertulis, indahum, di sisi mereka, fit Taurati wal Injil, di Taurat dan Injil. Oleh karena itulah sebagian pendeta-pendeta, ya, semisal pendeta yang ditemui oleh Abu Thalib di Syam, ya, pendeta siapa namanya, Bahira, ketika melihat Rasulullah SAW kecil, melihat ciri-cirinya, maka langsung memponis, ini nabi, anakmu, keponakanmu ini akan jadi orang besar. Jaga dia. Jadi dia tahu. Kemudian, ya, Waraqah ibn Naufal, paman dari Khadijah, ya, yang membaca Taurat, baca Injil, baca kitab, dibawa kepada beliau, Nabi SAW, diceritakan peristiwa yang terjadi di Gua Hira, maka dia langsung mengimani. Ya, langsung mengimani. Itu adalah Jibril yang datang kepada Musa. Ya, kau adalah nabi dan seterusnya. Maka tahu mereka. Nah, wal injil alladzi nuzila ala Isa, Injil yang diturunkan kepada Isa, fihi dzikru Muhammadin, di dalamnya terdapat penyebutan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal sarraha Isa, bahkan Isa menjelaskan dengan jelas hal tersebut, Faqal, Nabi Isa berkata yang Allah kutip di Al-Qur'an, ya Bani Israil, wahai Bani Israil, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah, ya minat Taurati, wa aku adalah Rasulullah kepada kalian yang diutus kepada kalian, membenarkan apa yang ada di tangan kalian sebelumnya itu Taurat, wa mubasysyiran bir rasulin ya'ti min ba'di, dan aku akan memberikan kabar gembira akan datangnya seorang rasul yang datang setelahku nanti, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Ya. Manilah tiba-tiba jaa ba'da Isa, siapa yang datang setelah Isa alaihi salam? Huwa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Walahu asma'un katsiratun. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya nama yang banyak. Ahmad, Mustafa. Ya. Abdul Qasim, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian fadal dibaca sini. Ya. Albar. Itu ayat itu dibaca belum? Alladzina atainahu, mana dibaca ayatnya? Qala ta'ala alladzina atainahu kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktubuna al-haqqa wa hum ya'lamun fa kayfa yuqaribu baina al-yahudiyyati wal nasraniyyati wal islami fal yahudiyyatu wan nasraniyyatu ba'da bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Yuqarin apa yuqaran? Hah? Di yukaron, badi, disatukan, di apa namanya? Istilahnya apa? Di Yahudi Nasrani gitu, di apa? Di ya, kayak ada wacana Syiah Sunni, di apa itu namanya? Penyatuan. Hah? Penyatuan. Nah itulah kurang lebih. Nah, terus? Kaifa yuqaranu baina al-yahudiyyati wa an-nasraniyyati wa al-islami fa al-yahudiyyatu wa an-nasraniyyatu ba'da bi'sati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam qad nusikha bil-islami wa al-islamu huwa dinu al-haqqi wa yabqa dinu ghayru dinu al-islami ghayru dinu al-islami alladhi ja'a bihi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam faman lam yadkhul fil-islami wa yu'min bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam فهو كافر سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو ملحدا فكل من لم يؤمن بمحمد فهو كافر. نعم. يا الله تعالى berfirman الذين آتيناهم الكتاب dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui nabi tersebut Muhammad SAW sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haq, namun sekelompok dari mereka benar-benar menyembunyikan kebenaran, wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahuinya. Fa kaifa yuqarun? Nah, bagaimana coba mau bisa digabungkan, ya, disamakan antara Yahudi, Nasrani, Islam? Yahudiyah, Nasraniyah itu datang setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, qad nusikhata, keduanya telah dinasakh, dihapus bil Islam dengan Islam. Islam itulah agama yang hak. Lam yabqa dinun ghayra dinil Islam. Maka tidak tersisa satu agama yang benar selain Islam. Alladzi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah antum cukup imani aja ayat Al-Qur'an, inna dina inda Allahi al-Islam, agama yang benar sisi Allah Islam. Antum imani aja ayat, wa may yabtaghi ghayra al-Islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Imani aja ayat ini. Barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak diterima di akhirat menjadi orang yang merugi. Al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Udah Allah ridho pada Islam. Islam sebagai agama kalian. Imani aja yang ini udah. Cukup bagi kita demikian. Wa man lam yadkhul fil Islam wa yu'min bi Muhammadin fa huwa kafirun. Maka siapa yang tidak masuk Islam, tidak mau beriman kepada Muhammad SAW, maka dia kafir. Apakah dia Yahudi, Nasrani, Wasanian, penyembah berhala, mulhidan, orang-orang mulhid, ateis dan yang lainnya? Fakullu man lam yu'min bi Muhammad SAW fahuwa kafirun. Siapa yang tidak beriman kepada Muhammad SAW, maka dia kafir. Jangankan yang Yahudi, Nasrani, Wasaniin, mulhidin, ini kalangan yang berKTP Islam, ya. BerKTP Islam. Namun dia punya tarekat-tarekat meyakini syariat yang dia ambil tidak lewat Nabi Muhammad SAW, tapi berdasarkan mimpi, berdasarkan ilmu laduni, dan dia keluar dari syariat Nabi, maka para ulama berfatwa secara konsensus, orang tersebut murtad, keluar dari Islam. Ingkar sunnah bukan Islam. Ingkar sunnah adalah ingkarul Islam. Apa kata Al-Barbahari? Hah? Di awal-awal syariat sunnah. Hah? Al-Islam huwa sunnah. Was sunnatu hiya al-Islam. Islam itu adalah sunnah. Sunnah itu adalah Islam. Gimana coba mau mengingkari Nabi Muhammad SAW? Nah, bukan Islam. Jangankan Yahudi Nasrani yang enggak beriman pada Nabi Muhammad SAW. Ini zahirnya Muslim, dia datang ke masjid, tapi dia ingkar sunnah. Atau dia tarekat-tarekat, dia enggak mau mengikuti syariat Nabi. Dia maunya laduni, syariat dia. Berdalil dengan kisah Khidir sama Musa alaihissalam. Maka dia bukan Muslim, murtadun. Paham sini? Murtadun. Nah, terus. Fadol, baca berikutnya sini. Ya. Mas Fatur. Yukimun. Yukimuna al-ana muqtamaratin. Muqtamaratin litaqorubi. Litaqorubi. Tafa litaqorub. Nah, litaqorubi. Litaqorubi bainal adyani. Wa ma'al. Wamal asfi, asifi, wamal asifi, yu'ayyiduhum, mayantasibu ilal islami. Nah, itu mannya itu man mausul fi mahalli rafin sebagai fa'il dari yu'ayyid, ayyada yu'ayyid, ayyada yu'ayyidu. Nah, terus wa yahduruna hadhihi mu'tamarati. Mu'tamarati. Yusammunaha al-khiwaro bainal adyani au al-khiwaro bainal hadarati wa ma asbaha dhalika fa hum la yahdurunaha min ajli ayyubtilu shibhatal yahudi wa nasoro wa innama yahdurunaha liyatasolahu mahum wa yakfihim anna yahuda wa nasoro ya yuktarifuna anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyyun walau fi dhahiri wa hum la yaqtarifuna bi umumi risalatihi wa yakfuruna bi umumi risalatihi. Hasbuk. Fa haula'i, maka mereka yukimuna al'an, mereka saat ini mengadakan, menyelenggarakan muktamarat, muktamar litaqarrub, untuk adanya pendekatan bainal adyan, antar agama. Nauzubillah. Wa ma asif, namun yang sayangkan, yu'ayyiduhum, ternyata yang mendukung mereka ini, mendukung acara muktamar-muktamar kayak begini, man yantasibuna ilal Islam, orang yang menisbatkan diri pada Islam, tokoh ormas Islam, kiai, ustaz, ikut muktamar kerukunan umat beragama, pendeta, ustaz, terus apa romo, nah, kalau pendeta ya Hindu apa namanya? Hah? Hindu apa? Biksu, Buddha. Kalau Hindu apa? Hah? Apa itu Hindu? Nah, itulah pokoknya. Ya. Ajengannya lah. Ini datang di ustaz, kiai, iya dan bin. Wa yahduruna hadhihi al-mu'tamarat, mereka menghadiri muktamar-muktamar seperti ini. Ya, uysamunaha, dan mereka namakan ini al-hiwar bainal adyan. Dialog antar beragama, antar agama. Kerukunan umat, iya tentu. Awil hiwar bainal hadarat, atau hiwar antar hadarat. Hadarat itu jamak dari hadarah, kultur, peradaban, budaya. Ya, dialog antar budaya. Wa ma asbaha dhalik, atau yang semisal. Fahum la yahdurunaha, maka mereka tidaklah menghadiri ya muktamar tersebut min ajli ayyubtil syubhat al yahudi wan nasar, bukan untuk membantah syubhat, menolak syubhat Yahudi Nasrani, enggak. Harusnya kalau di situ bantah mereka, kalian kafir, kalian aslim taslam, kan begitu. Berislamlah kalian, maka kalian akan selamat. Gak bisa, di situ malah membenarkan rukun, habis itu foto-foto pegangan tangan, rangkulannya. NKRI harga mati. Pegangan tangan gak begitu, diakhiri dengan wife, apa? Kalau selfie kan sendiri, apa? Wifi. Wifi ya namanya. Selfie sendiri, selfie sendiri. Kalau bareng-bareng, wifi. Bareng-bareng deh, foto. Wah, cekrek. Yang biksu pakai pakaiannya, pastor salibnya. Ustaz pakai pecinya. Ya Allah. Kalau membenarkan mazhab mereka, kufur itu. Kufur kalau membenarkan. Atau ragu terhadap kekafiran mereka, kufur dia. Atau enggak mau kafirin, kufur dia. Sehingga muncullah tidak ada orang kafir di Indonesia. Yang adalah non-muslim, non-nasrani, non-hindu, non-buddha, non-nonsense. Iya tadillah. Wa innama yahdurunaha liyatasalahu ma'hum. Nah, mereka ini yang ngaku-ngaku Islam ini menghadirinya untuk saling berdamai bersama mereka. La ilaha illallah. Ya ikhwah, kalaupun kita hidup berdampingan dengan orang kafir, kafir zimmi, mereka dipungut. Pungut apa? Pungut apa? Pungut upeti, jizyah. Kalaupun mereka datang ke sini karena perlindungan, misalkan kafir mu'ahad, ada perlindungan yang melindunginya dari pemerintah kaum muslimin atau dari sebagian kaum muslimin, maka enggak boleh dibunuh. Yang kata Nabi, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang mencium mu'ahad, kafir mu'ahad, dia enggak akan nyium aroma surga. Ya. Ada karena itu. Atau karena mereka hendak minta perlindungan kepada kaum muslimin, semisal kafir musta'man. Ya wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Kalau ada seorang kafir musyrik minta perlindungan pada engkau, maka lindungilah dia supaya ketika dia berada di tengah kaum muslimin, dia bisa mendengar kalamullah yang dibacakan oleh kaum muslimin. Nah, sebatas itu kita tidak memerangi mereka. Sebatas itu. Bukannya mau hidup berdampingan tanpa ada konsekuensi hukum. Ada konsekuensi hukum berdampingan, minta jizyah. Sekarang pemerintah enggak minta jizyah, ya pemerintah nanti bertanggung jawab kepada Allah di akhirat kelak. Tidak meminta kepada kafir minoritas yang hidup di tengah mayoritas kaum muslimin, ya upeti. Pemerintah yang bertanggung jawab. Namun kita berdampingan dengan mereka itu ada konsekuensinya. Ya, karena mereka kafir kepada Allah, kafir kepada risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nambar kalau begitu. Enggak bisa kita hidup berdampingan mereka begitu, teman apa namanya? Kayak begini, nggak bisa. Wa yakfihim annal yahuda wan nasara, dan cukup bagi mereka ini yang hadir ke muktamar seperti ini, yang ngaku muslim ini, cukup bagi mereka untuk mengakui, untuk menyatakan bahwasanya Yahudi, Nasrani, ya'tarifun, mereka juga mengakui anna Muhammad dan sesalam nabiun, bahwasanya Nabi Muhammad nabi. Kata Yahudi, Nasrani, kita akui Muhammad nabi. Oh, itu cukup, dah. Gak bisa. Walaupun zahirnya aja, gak bisa. Mesti diimani, bukan diakui. Diimani, bukan diakui, tapi diimani. Mereka mesti beriman. Nah, kalau enggak, ya kafir mereka dan kita kafirkan. Nah, Muhammad SAW menurut Anda bagaimana, wahai Mister Yahudi? Dia nabi, Anda masih kafir. Terus gimana? Dia nabi tokoh, kafir Anda. Dia tokoh berpengaruh di dunia, Anda kafir. Terus mau Anda apa? Anda harus mengimaninya sebagai Rasul Allah, dan Anda beribadah pada Allah melalui syariat yang dia bawa. Ah, itu baru. Hadiri deh, silakan muktamar kayak begitu. Ah, besok enggak diundang lagi. kan begitu. Wa hum la ya'tarifuna bi umumi risalati. Padahal mereka tidak mengakui secara umum kerasulan beliau. Fayakfuruna bi umumi risalati. Bahkan mereka mengkafirkan, mengingkari ya keseluruhan atau keumuman dari kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sampai sini ya. Nah, berikutnya tafadhol ya, dibaca di sini. Ya. Apa Mas Manto? Jazakallah khairan. Yukhadi'una fal wajibu takfirihim fal wajibu takfiruhum khobar wajib mubtada terus takfiruhum wal jazmu wa adamu masdar taraddada ya taraddadu taraddadu apa masdarnya tafa'ala ya tafa'alu tafa'ul taraddud wa adamu taraddudi wa adamu taraddudi fi kufrihim hatta yu'minu bi umumi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yattabi'uhu qala ta'ala fal ladina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladhi unzila ma'ahu hasbuk cukup ya seolah-olah mereka mengatakan irdau anna nardu ankum. Seolah-olah Yahudi ini mengatakan ridhoilah kami maka kami akan ridho pada kalian. Ya. Padahal dusta, enggak bakal kita Yahudi ridho pada kita. Ya. Allah taala berfirman walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi Nasrani enggak akan ridho kepada kalian, kepada engkau sampai engkau mengikuti milah agamanya mereka. Minimal membenarkan madhab mereka. Walaupun ya kaum muslimin tidak masuk agamanya tapi membenarkan madhab mereka. Dan kaum muslimin meninggalkan agamanya. Itu ridho. Lihat tuh. Ya, orang-orang Yahudi apa Nasrani kafir, mereka bersekutu dengan kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin yang tergabung dalam sekulerisme, dalam Islam Nusantara, dalam pluralisme, liberalisme, komunis, untuk memerangi kaum muslimin. Ya. Dan mereka ridho saling satu sama lain. Ya, lihat. Ya. Kalau ini orang kafir nih zaman sekarang, ya, lihat permusuhan mereka itu kentara sekali. Misal di medsos, orang kafir membuli kaum muslimin. Misalkan mereka membuli Pak Anies Baswedan. Biasanya didendam kesumat mereka kan. Lihat, kafir. Siapa temannya? Itu pasti orang-orang sekuler. Dan dia itu orang kafir ini dengan sekuler. Kenapa? Karena sekuler ini dia sudah menanggalkan agamanya. Ya, dia sudah menanggalkan agamanya. Nah, ini berarti sudah mengikuti milah mereka. Fahum yukhadi'un, padahal mereka Yahudi Nasrani menipu. Wal wajib, maka yang wajib takfiruhum, mengkafirkan mereka. Wal jazmu, dan tegas memastikan bikufrihim, kekafiran mereka. Wa adamu taradudi bikufrihim, tidak boleh ada keraguan sedikit pun akan kekafiran mereka. Hatta yu'minu bi umumi risalati Muhammad sallam wa yattabi'uhu, hingga mereka beriman kepada keumuman risalah Muhammad sallam dan mereka mengikutinya. Itu harga mati. Enggak ada tawar menawar. Kalau enggak, kafir kalian Yahudi Nasrani. Enggak bisa. Oh, jangan enggak boleh mengkafirkan. Enggak boleh mengkafirkan gimana? Orang Allah, Rasulnya suruh kita kafirkan mereka kok kita enggak boleh. Iya dan lillah. Allah taala berfirman, "Wa alladzina amanu," dan orang-orang beriman, "wa azzaruhu," alladzina amanu bihi, orang yang mengimani Rasul tersebut, wa azzaruhu, memuliakannya, wa nasaruhu, menolongnya, wattaba'un nur alladzi unzila ma'ah, dan mengikuti cahaya Al-Qur'an. Cahaya itu an-nur Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya. Nah, berikutnya. Tafadhol, dibaca di sini. Ya, bawa, Mas Bowo. لكنهم لا يسمعونه فهم كفار بلا شك. قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلى دخل النار. فيجب الجسم بكفر الكفار ففي مقدمتهم اليهود والنصارى فهم أشد كفرا بأنهم عصوا الله على علم وبصيرة. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فيجب على المسلم أن يعتقد كفر الكفار أيا كانوا. كل من أشرك بالله ودعا غير الله بأي نوع من أنواع الشرك الأكبر فيجب التكفير بالحكم عليه بالكفر، ولا يجوز الشك في كفره، ولا يجوز تصحيح ما هو عليه من الكفر. ويقال: هذا صاحب دين، هذا أحسن من الوثنيين. فالكفر ملة واحدة. ini syubhat mereka ya. Syubhat mereka. Nah, mengenai pengakuan orang Yahudi Nasrani yang menyatakan, oh tapi kan Yahudi Nasrani mengakui bahwa Muhammad SAW itu adalah Nabi. Maka kata Syekh, apakah mereka mengikuti cahaya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Tidak, tidak, mereka tidak mengikutinya. Wa in qalu inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyun, walaupun mereka mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi, lakinnahum la yattabi'una, namun mereka tidak mengikutinya. Maka mereka orang-orang kafir bila syakin, tanpa ada keraguan sedikit pun dalam hal ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "La yasma'u yahudiyyun wa la nasraniyyun thumma la yu'minu billadzi ji'tu bih illa dakhala an-nar." Tidak ada seorang pun yang mendengarku Yahudi atau Nasrani kemudian tidak beriman kepada apa yang aku diutus dengannya, yang aku bawa, melainkan dia masuk neraka. Maka wajib al-jazmu bikufril kuffar, memastikan dengan tegas kekafiran orang-orang kafir. Nafi muqaddamatihim, dan yang terdepan dari mereka, orang kafir yang paling kafir adalah Yahudi dan Nasrani. Wahum asyadu kufran, orang kafir, orang Yahudi Nasrani lebih parah kekafirannya dari musyrikin. Kenapa? Li'annahum asallaha ala basiratin ala ilmin wa basiratin. Karena mereka mendurhakai Allah di atas ilmu dan basirah. Artinya mereka sudah tahu tapi mereka tetap mendurhakai Allah, tidak mau mentaati Allah. Allah Ta'ala berfirman: alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab, mereka mengetahui Nabi Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka, kenal banget. Wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun, dan sesungguhnya sekelompok orang dari mereka menyembunyikan kebenaran tersebut padahal mereka mengetahuinya. Maka wajib bagi setiap muslim ayataqida kufral kuffari, untuk meyakini kekafiran orang-orang kafir, ayyan kanu, siapapun mereka. Bal man asyraka billah, kullu man asyraka billah, semua orang yang berbuat syirik pada Allah, berdoa kepada selain Allah, bi ayyi anwa'i, bi ayyi naw'in min anwa'i syirki al-akbari, dengan segala macam jenis-jenis kesyirikan akbar, maka wajib mengkafirkan mereka bil hukmi alaihi bil kufri. Ya, mengkafirkan mereka dengan memvonis kekufuran kepadanya. La yajuz asyakku fi kufri, enggak boleh ragu terhadap kekafiran mereka. Wala yajuzu tashihu ma huwa alaih minal kufri, dan juga tidak boleh lagi membenarkan kekafiran yang ada pada mereka. Fa yuqal, maka dikatakan oleh mereka, hadza sahibu dinin, oh ini kan dia orang beragama, hadza ahsanu minal wasaniyin, dia kan lebih mending, lebih baik daripada penyembah berhala. Fal kufru millatun wahidah, kekafiran itu kan ya cuman agamanya satu. Dibantah oleh Syekh di sini. Ya. Nah, Sabit. Baca Sabit. Sallallahu alaihi wasallam. هذه عقيدة يجب على المسلم أن يعتقدها لئلا يخرج من الإسلام وهو لا يدري، فيخرج من الإسلام بعدم تكفير الكفار أو تصحيح مذهبهم يصحح ما عليه بأن يصحح ما عليه اليهود ما عليه اليهودي اليهود أو يصحح ما عليه النصارى، ويقول هو من أصحاب الأديان الصحيحة، بل هناك من ينتسب إلى دعوة ويقول إخواننا المسيحيين. ما نعوذ بالله من ذلك. Maka kita jawab, kata Syekh, man lam yu'min bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lam yattabi'hu, siapa yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengikuti beliau, maka dia kafir mahma kana, bagaimanapun orang tersebut, bagaimanapun keadaannya. Hadihi aqidatun, inilah akidah. Yajibu al muslim ayya'taqidah, yang wajib bagi seorang muslim untuk meyakininya. Kenapa? Supaya dia tidak keluar dari Islam. Wa huwa la yadri, dalam keadaan dia enggak tahu. Oh, saya sudah ternyata sudah murtad. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak mau mengkafirkan atau malah membenarkan agama orang-orang kafir. Ya dan billah. Nah. Fa kharaja min al-Islam ba'da takfir al-kufar. Ya bi adami takfir al-kufar. Maka dia keluar dari Islam. Kenapa? Karena tidak mau mengkafirkan orang kafir, ya, atau membenarkan madhab mereka. Ya, yaitu dengan bentuk isahhiha ma alaihil yahudu. Yahudu, irabnya apa yahudu? Mubtada. Alaihi apa? Jar majrur mutalik dengan khobar atau dia khobar. Ma-nya ma apa? Ma mausul. Ma mausulnya fi mali nasbin. Sebagai maf'ul bih dari sahih. Alaihi al-yahud, jumlah silah mausul, la mahala lahu filal i'rab. Makanya yahudu, jangan yahudi. Yaitu dengan bentuk dia membenarkan apa yang ada pada yahudi atau membenarkan apa yang ada pada nasrani berupa kekafiran, kesesatan. Dia menyatakan hum ashabul adyan as-sahihah. Oh, mereka kan juga pemeluk agama yang benar. Bal hunaka, bahkan ya, terdapat di sana menyantasibu ila dakwah, ada orang-orang yang menisbatkan diri kepada dakwah. Yaqul, dia menyatakan ikhwanuna al-masihiyun, Yahudi Nasrani itu ikhwan kita al-masihiyun, pengikut al-masih, atau agama masehi. Ya dan dinta. Ya. Nah, terus kita baca sini. Coba Hamas Hafid, fadal baca Mas Hafid. Sallallahu ma'rifatu, benar mudhof hadanya mudhof nilai ma'rifatu hadzal amri wa an la tantali hadza tantaliya hadhihi syubuhati syubuhatu fa'il dari tantali hadhihi syubuhatu allati tarawwaju turawwiju boleh turawwaju allati turawwaju min al yahudi wan nasara fa hum la yuriduna baqa'il muslimina ala dinihim baqa'a al-muslimina ala dinihim walakinnahum yuriduna an yajtabihu al-muslimina ila dinihim hum. Hasbu. Fanaqul, maka kita menyatakan kepada mereka haula ilam yu'minu, mereka itu enggak beriman. Falau amanu, seandainya mereka beriman, lattaba'u Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pasti akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li annal masih, Mereka kan ngaku pengikut Nabi Isa. Karena Nabi Isa berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum. Aku adalah Rasulullah yang diutus pada kalian. Musaddiqan lima bayna yadayhi minat Taurat. Wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini yang tadi sudah dibaca. Falam yu'minu bihada. Mereka enggak mengimani kabar dari Al-Masih. Bal innal masiha idza nazala fi akhir zaman, bahkan Al-Masih Isa bin Maryam apabila beliau turun di akhir zaman, fa innahu yattabi'u Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun pasti akan mengikuti Nabi Muhammad, berhukum dengan syariat Islam. Wa yakunu mujaddidan, dan dia akan menjadi seorang mujaddid pembaharu dari midal mujaddidin, dari para pembaharu Islam. Wa man kafara bi nabiyyin wahidin, maka barang siapa yang mengkufur kepada satu orang nabi, fa huwa kafirun bi jami'il anbiya, maka berarti dia telah kafir kepada seluruh para nabi. Ya, kadzabat qaum Nuhin al-mursalin, kaumnya Nabi Nuh, mereka dia mendustakan para rasul. Padahal kaumnya Nabi Nuh cuma mendustakan satu rasul, yaitu Nuh. Namun Allah sebut kadzabat qaum Nuhin al-mursalin, para rasul. Nah, fal wajib, maka yang wajib mengetahui hal ini. Allah tantariya hadihi syubhatu, agar syubhat ini tidak menipu dia, menyesatkan dia. Allah titurawaju, yang terus dipasarkan, dipromosikan. Ya, dari kalau orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bahum la yuriduna baqa'al Islam ala dinihim, baqa'al muslimina ala dinihim. Maka mereka tidak ingin kaum muslimin tetap berada di atas agamanya. Namun mereka inginkan agar yajtadibu al-muslimin ila dinihim, agar mereka memikat, ya, membuat menarik kaum muslimin kepada agama mereka. Dini himhum. Nah, terus fadol berikutnya. Itu siapa namanya? Hah? Baru bisa baca gak? Tunggu dulu deh ya. Nah, coba baca di sini. Mas Yanto. Salam. Man asyraka billahi wa abada ghayrallahi ayyan kana aw kafara bi nabiyyin min al-anbiya'i aw jahada ruknan min arkanil imani as-sittati fainahu yuqamu bi kufrihi wa la yataraddadu fi dhalika wa la yashukku fihi wa la yusahhiru ma huwa alayhi. Hasb cukup. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu, mereka berkata jadilah kalian orang Yahudi atau Nasrani, maka niscaya kalian akan mendapatkan hidayah atau petunjuk. Nah, ai idahum, menurut mereka annahum man lam yakun yahudiyan aw nasraniyan, siapa yang belum menjadi Yahudi atau Nasrani, fa innahu laysa bimuhtadin, maka dia tidak dapat petunjuk. Ini adalah kalam Allah, sadaqul qailin, ini kalam Allah, ini memang begitu. Ya, mereka akan menganggap kita ini tersesat, makanya mereka menamakan yang bukan Nasrani domba-domba tersesat. Dan mereka menamakan orang yang belum Yahudi sebagai anjing-anjing. Ya, ini memang nyata ada di Injil mereka, di Taurat mereka. Domba-domba tersesat. Nah, ya, ini firman Allah, fala fa kaifa lanukaffiruhum, gimana coba ceritanya kita tidak mengkafirkan mereka? Wa kaifa nasyukku fi kufrihim, gimana coba kita ragu kepada terhadap kekafiran mereka? Kita mohon pada Allah keselamatan. Wa qad kaffara Allah wa rasuluhu man asyraka billah, Allah dan Rasul telah mengkafirkan orang yang berbuat syirik pada Allah. atau orang yang beribadah kepada selain Allah, ayyan kana, apapun bentuk peribadatannya. Ya. Atau yang kafir kepada seorang nabi dari kalangan para nabi, atau jahada yang menentang ruknan satu rukun min arkanil imani as-sittati. Menentang rukun iman yang enam, satu dari rukun iman yang enam. Fa innahu yuhkamu bi kufrihi, maka dia difonis, dihukumi dengan akan kekafirannya, wala yataraddadu fi dzalik. Maka kita tidak ragu atas hal ini. Wala yasyukku fi, kita tidak bimbang atas hal ini. Wala yusahhihu ma huwa alaihi, dan tidak membenarkan ya apa yang ada padanya. Nah. Terus berikutnya. Fadal. Fikri. Itu boleh dibaca yultamas. Iltamas saya yultamisu, mencari. Boleh dibaca yultamas, kalau maklum yultamis, mencari. Yultamas saya hingga dicari-cari. Terus ayo Fikri. Laisa fiha. Laisa fiha apa laisa fihi itu? Oh, yang benar fihi memang. Di buku ana fiha. Siapa yang bukunya sama kayak ana? Ana ya? Fihi, fiha ya? Yang sahih fihi ya? Nah. Sebentar, sebentar, sebentar. Ada yang bawa pulpen gak? Pulpen sama. Ada yang bawa pulpen? Benerin ini. Ada yang bawa pulpen lebih? Antum pulpennya mana lagi? Oh, udah nanti aja. Ya terus laisa laisa fihi musa wa matun. Ya, terus aja syukran. Ah tanazzala tunam. Terus terus wujubah. Ayyan kanu ayyan kanu wa anna hadhihi aqidatun la yasihul islam wa la yastahi wa anna hadhihi aqidatun khabar wa anna hadhihi aqidatun, boleh dibaca anna hadhihi, ini adalah akidah la yasihu boleh, atau wa anna hadhihi aqidatan aqidatun khabar, hadhihinya isim. Ya, terus la yasihul islam wa la yastaqimu dinu illa biha wa la yakunu an-nasu indal muslimi sawa'un bal yufarriqu baina al-haqqi wal batil sawa'un khabar yakun bal yufarriqu baina al-haqqi wal batil yufarriqu baina al-haqqi wal batil wal mu'mini wal kafiri wal muwahhidi wal musyriki kama faraqallahu bainahum fil hukmi. Nah, baik. Dari mana Fikri? Yultamas. Maka akhirnya yultamas dicari-cari lahu untuk orang Nasrani atau Yahudi tadi, ala adaru udzur-udzur. Ya, udzur-udzur. Ad-dinu laysa fihi musawamatun, agama ini enggak ada di dalamnya ini tawar-menawar. Walaysa fihi tanazzalatun, enggak ada namanya di sini agama ini tanazzalat itu tasahal. Tasahul di sini itu bermudah-mudah negosiasi. Nah, harga mati baru ini Islam. Bukan NKRI. Islam yang harga mati, enggak ada tawar-menawar, enggak ada negosiasi. Fayajibu atas tasrihu, maka wajib tasrih tegas bih dalam masa ini. Suhendar, kok antum bukunya enggak pernah dicoret apa ditulis? Udah ngerti semuanya? Dikit-dikit. Kalau kosakata enggak ngerti ditulis bukunya apa? Jangan bukunya kosong, bersih. Itu ngaji apa-apa. Kalau orang ngaji itu bukunya ada catatannya, ada apa. Kalau dia enggak paham ditulis. Nah. Ya. Taib. Dan buku akan jadi kenangan terindah kalau penuh coretan selama kajian. Kenangan terindah. Dan itu jauh lebih berharga dibandingkan nilai-nilai duniawi. Dibandingkan kalau buku polos, bersih, kajian selesai. Ntar pas merojaah bingung, ini apa ya mananya ya? Ini apa ya? Bingung. Ya. Wajib at-taslih bihi wal bara'atu min didihi. Wajib tegas dalam masalah ini berlepas diri dari ya kebalikannya. Summa ba'da an na'lama wujub at-takfir musyrikin. Nah, kemudian setelah kita mengetahui akan wajibnya mengkafirkan kaum musyrikin wal kufar dan orang-orang kafir, ayyan kanu, siapapun mereka, wa anna hadhihi aqidatun la yasihul islamu idal aqidah, yang tidak benar, tidak menjadi benar Islam, wala yastaqimu ad-dinu, yang agama pun tidak menjadi istiqomah illa biha, melainkan dengan hal ini. Ya, dengan apa? Mengkafirkan musyrikin, mengkafirkan Yahudi Nasrani, enggak boleh membenarkan. Jadi kalau ada orang yang ragu terhadap kekafiran Yahudi Nasrani, nah, udah tahu berarti agamanya runtuh. Ya, agamanya runtuh. Sebagian orang salah paham. Enggak boleh kita dikit-dikit kafir-kafirin. Loh, mengkafirkan itu tuntutan tauhid. Tuntutan tauhid. Karena kalau kita tidak mengkafirkan apa yang telah dikafirkan Allah dan Rasulnya, maka tauhid tidak tegak, karena tauhid tegak dengan an-nafy wal isbat. Lihat, "Faman yakfur bitagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la insama laha." Siapa yang mengkafirkan tagut, sembahan selain Allah, dan dia beriman pada Allah, lihat, baru dia Allah sebutkan dia berpegang dengan tali la ilaha illallah yang kuat. Ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budu Allah wajtanibu tagut. Sungguh kami telah mengutus setiap rasul kepada setiap umat yang menyeru, hafal seruan rasul. Beribadahlah kalian pada Allah dan jauhilah tagut, ini berlepas diri tagut. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Rabbmu telah memberikan wasiat, memerintahkan agar kalian janganlah beribadah, janganlah kalian beragama illa iyyah, kecuali hanya kepadanya. Lihat. Agama ini tegak dengan dua hal itu. Enggak bisa sendiri satu aja. Islam aja terus mengakui ya, kebenaran agama lain, tidak mengkafirkan mereka, itu enggak benar. Ya. Maka Bhinneka Tunggal Ika yang benar, ketuhanan yang Maha Esa, plus mengkafirkan Tuhan-Tuhan palsu agama sebelah sono, sebelah sono. Nah ini baru Bhinneka Tunggal Ika. Apa namanya? Ketuhanan yang Maha Esa. Kok Bhinneka Tunggal Ika? Apa? Sila, Pancasila yang pertama. Nah, ada orang yang melakukan tafsir Pancasila. Pancasila itu tauhid. Apa tauhidnya Pak Ustaz? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kul huwallahu ahad, la ilaha illallah. Ini tauhidnya siapa kayak begini lagi? Kalau mau sesuai dengan tauhid, nafyu isbat. Menetapkan Tuhan yang ilah, yang berhak disembah Allah, mengkafirkan semua peribadatan Tuhan yang disembah selain Allah. Baru itu tauhid. Maka tetapkan Siddhartha Gautama tagut. Yesus yang disembah itu ya, maka Yesusnya bukan Nabi Isa bukan tagut. Karena Nabi Isa enggak ridho. Karena definisi tagut ya kullu ma'budin min dunillah wa huwa rad. Setiap yang disembah selain Allah dan dia ridho. Ya, Dewi Sri yang disembah Hindu tagut. Penyembahnya kafir gitu. Yang menyembah Nabi Isa, penyembahnya kafir. Apalagi semua segala macam antum gitu baru tauhid. Ini baru ketua apa namanya tadi? Sila pertama tauhid. Nah, itu cuma cok gali dengan kul huwallahu ahad. Allah Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Ya Allah. Ini bocah apa? Mau gabungin tauhid. Allah musta. Pernah dengar gitu ya? Pernah dengar enggak? Tafsir Pancasila sesuai tauhid. Pernah dengar enggak? Enggak pernah dengar, alhamdulillah. Terjaga antum. Itu ada syubhat kayak begitu, bahaya kayak begitu. Nah, mana lagi sekarang? Wala yakunu an-nasu 'indal muslimina sawah. Ya. Maka manusia menurut kaum muslimin itu tidak sama. Tidak sama manusia menurut kaum muslimin. Ada yang beriman pada Allah, ada yang kafir, jangan dibedain. Ya. Bal yufarraq, harus dibedakan antara hak, batil, mukmin, kafir, muwahhid, musyrik. Sebagaimana Allah membedakan mereka dalam vonis, dalam hukum. Dadan. Nanti lanjut lagi insyaallah. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika, subhanallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.